Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lana lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wal ulama'il 'amilin wal awliya'i salihin wal musannifin al mukhlasin wa mujahidin fi sabilillahi rabbil 'alamin. Thumma ila al-mala'ikatil muqarrabin usan ila sultanin 'aliyyin syabdil qadir al-jilani radhiyallahu ta'ala anhu. ونخص إلى جميع أرواح الأولياء إلا سبحانه وتعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح الأولياء التسعة ونخص إلى جميع أرواح صاحب هذا القرية وأصولهم وفروعهم أن الله يحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرماتهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا من أهلنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم الفاتحة. ميلا حاجاتنا وحاجاتكم سهل أمورنا يا الله مكي بس يا الله قبلكم استوي ورسان كل من بجنا استوي في الدنيا والآخرة ومن الدنيا والآخرة وحاصل مقاصدنا وبلغنا عندك يا ربنا يا إلهنا وتدي لنا كل حاجة فيهما يا الله بسر الفاتحة. Ya kana mulia kana sayyidina suratan musabbihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mantan para bapak, para ibu, para jemaah, alhamdulillah. Alhamdulillah malam niki wonten ibu-ibu emane. Mantan brei ibu ega ono mantan-mantan dah niki wonten malih alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini Allah kembali kumpulkan kita dalam majelis mulia yang dimuliakan Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian setiap dua ahad sekali, jadi dua ahad sekali kitabnya Nasihatuddiniyah. Mudah-mudahan karena sebab duduk kita dalam majelis yang mulia ini jadi sebab Allah muliakan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang maslahat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nerusakan kalimat pembukaan dari pengarang kitab Nasihatuddin Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ahad, dua minggu yang lalu kita bicara tentang dakwah dan yang menunjukkan al-huda. Dakwah itu menuju hidayah. Yang pertama adalah itu. Beliau mengatakan bahwa dengan kalimat bahwa alladzi ja'alad da'wata ilal huda. Nah, ini sudah kita bahas dua ahad yang lalu. Videonya sudah beredar dan yang enggak hadir bisa dilihat videonya di YouTube. Kemudian malam ini kita akan kaji karena kemarin saya diminta mungkin kesulitan pengurus ngasih judul kemarin. Jadi diminta ngasih judul. Jadi sekarang ad-da'wah itu wad-dilalata 'alal khairi. Utawi dakwah iku ngajak-ngajak iku wad-dilalata nuduake alal khairi marang kebagusan. Nih, ini kajian kita malam ini bahwa dakwah itu selalu menunjukkan kepada kebaikan, kepada kebagusan. Nah, kita tidak bisa kembali mengkaji tentang dakwah yang sudah kita kaji dua minggu yang lalu. Jadi kata kunci pada kalimat yang baru saya baca tadi adalah al-khair, yaitu kebaikan. Prinsipnya kalau kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an fastabiqul khairat. Bersegera, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Tauhidnya ngeten Bapak Ibu. Kalau ada kebaikan datang kepada kita, ono keapian kebagusan tekonan awak dhewe, berarti kebaikan itu dihantarkan dan didekatkan oleh Allah kepada kita. Ini ku tauhid, karena ini kajian tauhid, ya. Jadi setiap kebaikan, kebagusan, kalau itu didekatkan kepada kita, itu Allah yang mendekatkan diri kita. Persoalannya dengan prinsip fastabiqul khairat, kita tangkap tidak kebaikan itu. Ya. Pun. Kira-kira nek awan-awan jam loro sampean istirahat ngasuh, terus ana wong notok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus wong ku nggawa map pegel nang mboten sampean. Ayo. Ana wong mis, wong jaluk. Ya, benung wesuk mampir nang mes sampean. Pisan pindu bendau winom ya. Wis pegel nang mboten? Blenger enggak delok wong iku. Sak bendino mrene tapi hakikat tauhidnya yang mengirimkan kebaikan, orang itu datang kepada kita memberikan kesempatan kita berbuat baik, itu adalah Allah. Lho ngoten lho Pak. Lelek awak dhewe dikirimi kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan terus karo Gusti Allah gak nang dilakoni, nang ditangkep malah ngamuk. Oh niki sik enom nyambut gawe liyane po. Tambah diuri-muri. Maka kita tolak kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Akibatnya apa? Mungkin nek Gusti Allah dawuh iso dirungokno kuping. Kon tak gawe sing apik-apik mbok tolak ya. Males aku gawe sing apik. Tak kirimi sing apa gak tambah lede sampean. Lha ngoten. Ini prinsip. Prinsip tauhidnya ketika kebaikan datang kepada kita, maka Rasulullah nata, sret. Nek ono wong jaluk ya, kayak ono, sebab apa tangan di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di yang dibawa. Nek gak iso ngekei ngomong sing a ngapunten nggih. Tambah diurung-urung. Diurung-urung. Tenang saja itu nih. Nah ini tauhid. Kalau kita terus menerus seperti itu, makanya saya selalu bilang ngaji tauhid itu abot bang, bu. Ngaji tauhid itu abot, kewalik-walik soalnya, kebalik-balik dengan syariat. Syariat natanya seperti kita ini, tapi ketika kita ngomong tauhid itu kebalik. Ya, coba jajal bu, nek ana wong jaluk sampean kei oleh bu. Ana wong ngamen. Mulai bu. Ya. Nah, akal kita itu dibenturkan ketika kita berbicara tauhid. Makanya gak bisa kita ngomong tauhid itu dengan akal. Harus dengan hati. Itu masalahnya. Coba nek ana wong utang sampean terus pirang-pirang tahun gak nyaur, utang mana? Iku apik apa ora? Ngutangi wong tuku saeno mboten. Nek wong iku utang biyen durung lunas, durung nyaur, terus utang mana kira-kira sampean utangi mboten? Dogan, akal itu. Iku akal. Tapi kalau hati, ya Allah, ini kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Akal melawannya, ini persoalannya. Pertaruhan kita itu di situ, Pak. Bu, nggih. Nenek khair itu api. Selalu seperti itu. Potensi kita itu sama untuk berbuat baik. Contoh, tinggili-tinggili. Sampah niku nggone bahagia sampah itu kalau ditempatkan di mana? Di tempat sampah. Bahagia sampah itu nek iso ngomongno senenge masya Allah ya, aku ditempatkan diambil oleh bapak itu, ibu itu ditaruh situ. Nek iso ngomong di rumah. Nah, itu kebaikan. Makanya Allah itu baik. Allah suka yang baik, Pak. Baik-baik, coba sampai melaku ke rumah, menuju masjid, melaku dilu, benonok sampah dipungut enggak? Halo. Pak RT ini pundi? Pak RT, nek warga sampai ngono kabeh kira-kira ya apa? Hah? Baik kan? Yang kecil aja kita enggak mampu gitu loh. Iya kan? Diarani sing apik-apik iku sembahyang, poso. Bukan itu agama itu. Bukan hanya itu. Luas sekali. Benuwong lanang wedok, anak-anak, kemudian remaja berangkat dari rumah menuju masjid dilu. Ya. Ya, ada sampah. Cukup set ketemu bak sampah dimasukkan ke sampah. Kira-kira bersih karepe dhewe enggak kampung? Hah? Subhanallah. Sampean betul-betul kampung ini bisa jadi teladan gitu loh. Nah, kula matur ngeten mawon teng lembaga teng pondok, kali santri, kali ustazah. Nggih. Masyaallah lami. Sampai kula niku nyontoi. Ini satu nek ana plastik bungkusnya roti ku tempel di dalam lingkungan pondok, saya ambil. Kalau ono sampah tak kesahi ya. Tak kesahi. Nah, itu jadi cermin. Coba jenengan kalau itu lakukan di dalam rumah. Jangan ngomong keluar dulu lah. Ya, nek ngomong nang jaba iku koyo-koyo aning ngene. Ngawak dhewe gak duwe kepentingan. Ya kan? Iku dalan dilewati wong akeh. Saiki omahe sampeyan dhewe. Ono wong piro, Mak? Suami istri anak dua, lakukan itu di rumah, apa jadinya akhirnya rumah? Hah? Inilah kebaikan kecil yang harus kita akumulasikan. Dakwah itu selalu ngajari seperti itu. Masuk rumah, assalamualaikum. sing krungu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, ada orang duduk, assalamualaikum. Jenengan mengasi di kebaikan. Karena enggak biasa sampai melaku ono wong nunggu, assalamualaikum, menengai. Numpak sepeda motor, sing laku, sing numpak sepeda motor, assalamualaikum. Jawabane, assalamualaikum. Oh nggih, lho. Jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu. Coba ketika kita seperti itu luar biasa, luar biasa. Jadi orang itu tampilannya jadi baik. Wong apik iku nek gak ketok sedina sing kangen tiyang kata napa mboten. Nah, ndira iyu iku pirang-pirang dina gak ketok. Lah ngoten nggih. Betul? Tapi nek wong elek ben ketemu ngejak gegerai. Ya. Ngejak geger. Wes salah. Oh, baik mesti resek nang ngampung. Nek rapat RT usule wakeh, giliran kerja bakti gak metu. Gak nyumbang pisan. Wonten Pak RT. Wonten. Iya kan? Nah, kebalikannya seperti itu. Kalau orang seperti itu nek gak ketok awak dhewe tambah seneng. Leres napa mboten? Terus nek ngetok wis gak ketok, terus kene ngumpul-ngumpul kono ketok. Wah. Tak koyo iki. Kasus iki mesti. Kasus iki. Ya Allah. Bahasane ngene. Bahasane kanca kula, Ustaz. Wong sing model ngono nek urip nduk RT, Pak RT ini langsung geno surat pindah ae kalau ngomong. Ya. Langsung surat pengantar surat pindah. Nah, inilah ketika jenengan dilokno wong, dipisui wong, digibah, dirasani wong, bahkan difitnah wong. Sampeyan muring-muring napa mboten? Iki tauhid ya. Muring-muring mboten? Temen ta. Kereta. Pisui wong maring ngono gak muring-muring. Nah, mestinya kalau kita itu menangkap kebaikan, ya Allah alhamdulillah, dipisui wong, diuring-uring wong, gini ngomong alhamdulillah. Kok ngono? Sebab awak dhewe iki dusurnya akeh, sapa maneh sing cukup dusurnya awak dhewe nek gak wong sing nguring-uring, sing ilokno awak dhewe. Lho ngoten. Makanya kemudian guru kula mandur pesen datang seluruh santri bertahun lulusan wisuda pondok zaman saya dulu di pondok manturing ngene le ojo bosen dadi wong apik krana dadi wong apik ae akeh musuhe apa maneh dadi wong betul nang ngoten iki. Dadi wong apik akeh musuh ya apa maneh dadi wong ngelek. Ya ojo bosen-bosen kon. Jangan bosen-bosen kamu melakukan kebaikan. Ya Allah. Di RT saya balikkan maneh dalam konteks yang skup kecil aja. Oma ngadep nini samping ono dalan. Dalan. Ngarepe omahe di paving. Sampingnya kira-kira di paving mau ngene. Pak RT pasti pengalaman ngejak urunan omah nggo sebelah iku wangel. Lah lopo duduk ngarepe omahku kok tak paving. Mestinya kalau rumah kita itu depannya itu nyaman dilewati orang banyak, itu kebaikan. Sampai turu tok di Oma, satu orang lewat merasa nyaman abang bakso, ngedek bakso, nggih, enak dorongi. Set sudah ngalir pahala kebaikan ini kepada panjenengan. Lewat tuwalan wis alus-alus, lempeng sik dikae ngene kok. Apa jenenge iku? Napa? Eh? Wong turu wae ngrepoti apa meneh tangi. Iya kan? Jadi orang yang dorong air, jualan air prigen itu kesulitan itu gitu. Mungkin ya, mungkin dalam hatinya ngaplek yo gitu. Ngaplek yo ngene. Talane enak-enak lapor sing kayak-kayak ngene. Abang bakso. Terus banyak orang-orang yang punya kepentingan dengan itu dan kita tidak membuatnya jadi mudah. Makanya membuat mudah orang lain. Bahkan idkholus surur ngelebokno bunga nang wong liya itu termasuk amalan yang banyak sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mudah menghantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat yang mulia wonten ngersani Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Hai iki malah teko ngarep kono. Cluster-cluster regensi ku wis tambah parah iku. Tambah parah itu. Kebaikan mau masuk kampung kita ditahan di pintu gerbang. Pengamen, pengemis, pemulung dilarang. Loh, kebaikan yang mau datang ke kita dihadang di sana. Oh, ini demi keselamatan. Oh, Masya Allah. Jenengan jogoi gak mentas. Kalau Allah sendiri tidak yang menjaga. Tauhidnya begitu. Kalau kita memudahkan orang lain, menyenangkan orang lain, kita akan dimudahkan oleh Allah, akan disenangkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah. Orang-orang itu butuh kebahagiaan. Wong cilik, dungone mandi. Mari ngono ndelok ana tulisan kotak ngene, masih wong e gak iso maca. Wah, aku kalih mlebu iki. Kalih mlebu iki tulisan iki pintu gerbang perumahan ngono, pemulung, pengamen, pengemis dilarang masuk. Satpam yang diperingat sih kandel mau orang menyaksikan lewat cicilingin di balik pokoknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita jadi orang baik itu, pentingnya jadi orang baik itu, yo mendukur, yo mengisor. Niki panji, niki putra putri panjenengan, niki panjenengan, niki dukur panjenengan dan ngisor iki wake balik sih. Pun tengah ni ni jenengan, dukur berarti mulai wong tua mendukur, g? Nisor berarti mulai anak putu satrusin. Pentingnya kita jadi orang baik, kita ini bisa jadi sebab karena baiknya kita, karena bagusnya kita, karena solihnya kita. Menjadi sebab Allah itu ampunkan dan berikan rahmat kepada atas-atas kita. Tak baleni maneh. Karena kita jadi orang baik di sini, solih-soliha, maka bisa jadi sebab yang atas ini mendapatkan berkahnya. Sebabnya apa? Itu dijadikan sebab Allah memberikan ampunannya, rahmatnya kepada atas-atas kita mulai bapak kita, mbah kita. Dalile nopo, Pak? Dalile mangqara al-Qur'an, sapa wonge sing maca Qur'an wa talahu. Lan wong iku gelem ya maca, ya belajar Qur'an maknane ya isine maksude tafsire. Wa hafadzahu tur gelem ngapalno Quran. Adkhalahu Allahul jannah, moko Gusti Allah mlebokno wong iku mau nang surga wa syafa'ahu lan iso dadi sebabe wa syafa'ahu. Sebabe apa? Pertolongane Gusti Allah. Iya. Bi asri min ahli baitihi, 10 anggota keluarganya, 10 min ahli baitihi, 10 anggota keluarganya, kullu qad wajabat lahunar, 10 iku mau sakjane wajib mlebu neraka. Dadi gak sida krana iki ana sing ngapi. Ning hadis. Jadi 10 anggota keluarga kita yang di atas, misalnya mbah-mbah dan itu, agamanya itu Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, karena hidup pada zaman kerajaan dulu-dulu, itu mestinya dia masuk, mereka itu masuk neraka. Karena kita jadi orang baik, kita bisa jadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu tidak jadi masuk neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Sampai anak isinten? Bapak. Bapak anak sapa? Mbah. Mbah anak sapa? Buyut anak sapa? Cangga. Cangga anak sapa? Pesuwe-suwe udeg-udeg, pareng. Ya, baru kok udeg-udeg, baru kegantung siwur, baru kedepok sok, bosok, sente dan seterusnya. Itu atas jenengan. Atas jenengan. Nah, nah kalau sekarang tahun 2020, 2020, 10 atas jenengan leluhur jenengan nek sak umur 80 berarti 10 ping 80 800. 2020 dikurangi 800 berarti 1220, betul? 1220 biyen leluhur sampean itu sudah bisa dipastikan agamanya agama Hindu 10 di atas itu. 1200 itu zaman kerajaan Singosari. Singosari, Pak. 1200. Kalau 1000 kerajaan Kahuripan. 1100 kerajaan Kediri. Baru Singosari, mari Singosari baru Majapahit. 1400-an. Bapak Ibu, kerajaan-kerajaan nah, sebab gak ono kono ono sampean gak kira-kira. Kira-kira nek gak ono iku, sampean ono enggak? Nah, ada. Sebab tersambung itu. Nah, masa awak dhewe gak mikiri ngono tok. Nah, pentingnya kita jadi orang baik sekarang ini, ternyata iso munggah. Munggah nani? Munggah dadi sebab pertolongan, pitulungan, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, ya, dan memberikan rahmat walaupun mereka itu seharusnya masuk neraka. Tidak jadi karena kita keturunannya jadi orang yang baik, orang yang solid dan berbakti. Kali itu mengisor anak, misore anak apa? Putu, misore putu, misore putu, oh, cicit, misore cicit, cocot-cocot ya. Nah, kita enggak tahu, tapi Allah sudah tetapkan mereka belum wujud di muka bumi ini, masih di Lauh Mahfudz. Kula putu mawon dereng enggak ada kula. Durung mantu. Durung? Durung mantu. Panjenengan putune pinten, Mbah? 7 putune. Ya. Putu. Ini adalah generasi terakhir yang menyaksikan bayi. Mangkane gak ono cerita. Ya, Mbah gak seneng putu iku. Leres apa? Nek nang anak dhewe blenger iku. Blenger aku delok raimu iku. Kawon putumu iki mrene aku iki kangen karo putumu, putuku. Nah, seperti itu. Mangkane putu diarani putu atau cucu dalam bahasa Indonesia, putu iku putusan. Putus setelah itu jarang sekali seorang itu menyaksikan cicitnya. Kok jarang? Nanti berangkat di situ. Belum cicit ini keluar, maka si mbah itu sudah berangkat kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi ada enggak? Ada. Sebab kita punya anak. Allah karuniakan kita anak. Anak kita punya anak. Cucu kita punya anak. Ya, cicit kita juga punya anak. Dan kita tidak menyaksikan di dunia ini. Tidak menyaksikan di dunia ini. Tapi menyaksikan di mana? Di alam kita. Di alam kita. Di alam apa? alam barzah kita, alam arwah kita. Mangane sampe dinantomkan saben malam Jumat ali kubur mule nang oma padha njaluk donga wajan Quran senajan sang kalima. Tahu garisnya ke bawah ini. Tahu mule nang oma itu mengunjungi keluarganya, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Karena yang di sini sudah tidak akan bisa mati lagi, mereka masih punya bawahnya, bawahnya, bawahnya lagi. Dia tahu dan dia arep-arep dan setiap malam Jumat itu kemudian pulang. Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa ruh itu dibagi menjadi tingkatan-tingkatan. Sing sak level, sak frekuensi ruh itu omong-omongan nek malam Jumat itu. Pokoke mari sembahyang dhuwur ngumpul-ngumpul seperti kita kumpul-kumpul. Ruh itu terus omong-omongan, ya apa wis oleh kiriman ta? Alhamdulillah putuku ndungakno aku. Ya. Putuku nglakoni iki, maca Quran, putuku ngene, ngene dan lain sebagainya. Terus awakmu ya apa? Durung ana sing ngirimi. Durung ana sing ngirimi. Nah, ketika sudah ada habis asar itu pulang. Diterangkan pulang, tret sambil kemudian mengatakan dan berteriak dalam kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi mengatakan pulangnya ini kemudian bengok. Bengok itu ngucap dengan keras. Tuzakiruni, ilingono aku. Guruku lo ngulang kula ditambahi. Ilingono aku, sawahku wis kondol. Omahku wis kongoni. Ilingono aku. Ketika ketemu anak kandungnya, anak laki-laki, anak perempuan, ya sing wedok nonton drakor, gak ngaji malam Jumat nonton, apa word merit, drakor tambah suri ya ini. Wisuk anu ya sono. Sing lanang ku anak kandung kelutik nongkrong mari magrib di warung kopi. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes wis. Kalau mereka-mereka itu tidak ada kiriman dari kita, maka dia kembali ke alamnya sambil nangis. Bali nang kuburan, mangku tangan, tetangisan. Tangan kepalanya ini dipegang sama kepala. Sama tangan. Kayak orang yang kalah perang. Digambarkan seperti itu. Mangkane sampean kirim dungo, jamiah-jamiah itu diajari karena orang tua-tua, guru-guru kita yang sepuh, iku acara malam Jumat. Paham kan ya? Kenapa? Supaya sing melok iku kok didelok kono. Alhamdulillah si iling aku, walaupun teko nang jamiah Yasin Tahlil, ungguk, meneng. Panganannya metu tetap melek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang itu tidak menjadi orang baik saat ini, dia sama artinya memberikan jalan yang dibentangkan kepada keturunannya adalah jalan yang sulit dan jalan yang rekoso. Tidak membuat jalan mudah. Nek awak dhewe gak apik saiki padha karo mula soro keturunan awak dhewe. Pun. Ini nih, mangkane sampean dongane Rabbana hablana min azwajina wadzur kene apa kok gawe wadzuriyatina karena dzuriyatina iku artine keturunan kula dudu anak kula beda nek anak lafadznya auladina. Allah tidak menggunakan kata auladina, rabbana hablana min azwajina wa auladina, tapi wa dzurriyyati qurrata a'yun. Nah ini rahasia nih. Jadi bagusnya kita sekarang, baiknya kita sekarang ahlul khair. Ahlul khair itu karena supaya mendukur iki ono manfaate, mengisor iku awak dhewe noto dalan kanggo keturunan awak dhewe mulai anak kandung, putu dan seterusnya jalan yang mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala dibentangkan kepada keturunan kita. Ngoten. Maksudnya niku ngoten. Khair makanya ana dina Allahumma ja'alna ya auladana wa banatina, ya Allah panjenengan dadosaken kula lan keturunan anak kandung kula, wa dzurriyatina lan keturunan kula, wali jami'i talamidina dan sedaya murid-murid kula kulluhum, ya Allah sedaya mawon panjenengan dadosaken min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Jadikanlah mereka jadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jadi kebaikan ini banyak sekali, baik itu yang ubudiyah, urusan ibadah vertikal kepada Allah, hablum minallah, maupun yang muamalah, hablum minannas, yang horizon, urusan sesama manusia. Ya Allah, cak jadi gampang lah diungapi, tapi kok kenyataannya angel, ketanyaannya angel. Jadi mengapi itu gampang. Kita ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, awakmu itu umat terbaik. Umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Ya, tapi sing geger Islam bodoh. Islami. Izine penjara, sing maling, nyopet, mateni wong, pembunuh wong. Wong. Nah, kula niku nate ngisi teng penjara niku sak kula bisa. Aku bisa. Sakjah nih kalau takoni, Sita, aku takon awakmu. Kau ngerti enggak sih, awakmu nek maling, nyopet, ngerampok iku salah tur elek. Ngertos bawa, ngertos. Terus apa yang boleh lakoni? Ini kan. Terus kalau takon gimana? Sak, kau ini merdoro. Sakjah nih awakmu ini meniku kepingin melbu surga, penerokok. Nge surga, pak. Bisa. Secara fitrah seseorang itu khairu ummatin, baik, umat terbaik. Nek ditakoni jawabe ngono, tapi kenyataan metu penjara. Mari pembebasan kemarin karena dapat itu, sekarang pembebasan Blitar 2 hari lagi ngelanggarong sepeda motor mana diajar wong. Nah nggih, kapok pula pak, kapok. Nah. Ya Allah, makanya kemudian ini berangkatnya manajemennya baik. Manajemen kebaikan itu berangkatnya dari diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nah. Jagalah dirimu, jadilah kamu orang baik. Sekarang setelah kamu baik, maka keluargamu harus baik. Kemudian setelah keluarga baru tetangga, saudara, kerabat, orang lain. Iya. Ya Allah. Nah, saya ingin loh, masya Allah. Saya jadi uang percaya, Pak. Ya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, uang ngelakoni maksiat itu, jadi nombok togel itu loh. Bismillah di sini. Malam Kamis, Rebo malam Kamis, masang itu togel itu Rebo malam Kamis, Pak. Takkan dani sampai. Masang telung nomor maring ramas Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka telung nomor ini jeblos mene. Lu begitu jeblos teman. Alhamdulillah. Beledos teman rek telung nomor. Nah. Ini. Ibu-ibu sebagai kontrolnya karena dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli berarti manajemen kebaikan itu dari rumah. Kalau rumah sudah parah, sulit untuk ada kebaikan di rumah, jangan harap di luar ada kebaikan. Leres nomoten, Mbah. Ini mengaling pengalaman nih paling tua soalnya. Iya kan? Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, bendorone, pimpinannya para wali. Niku kron sebabnya nomornya. Nek ketemu orang tua, ya Allah, orang itu lebih baik dari saya, ya Allah. Ditangisi, ketemu orang tua. Tanggoi, eh Jilani, eh Abdul Qadir Jilani, kenapa kau nangis dalam orang tua itu? Iya, orang itu lebih baik. Kok ngono? Sebab umurnya lebih akeh, ibadah sembahyangi, posoni lebih akeh di mana aku. Luar kan? Setiap ketemu orang yang lebih tua, ketemu arek cilik, arek sing luwe nom, ya Allah, arek iki luwe apik dibandingane aku. Arek iki luwe. Lho, ya Abdul Qadir. Nggih, lah pokoke nangisi arek cilik iku. Iya, ini lebih baik ini. Lho kok iso? Umurnya lebih dikit, dosane gak pati akeh. Leres nopo mboten? Lho, ngoten mawon dadi sebabe Allah jadikan beliau sebagai bendoro pimpinan ya para wali. Nah awak dhewe ketemu wong tua ya apa? Ning wis tuwek kok semana melo. Semana melo wis nerene wong omah. Lho, rasa nang iki ketemu ana cilik kon alah kon ngopo kentir ya. Nah ada begitu-begitunya. Nah itu baik. Sehingga orang tua kita hormati. Yang muda kita berikan kesempatan untuk jadi orang baik, kita arahkan. Ya Allah, kalau urip model kayak gini ini apa, Pak? Eh? Bahagia dong, Pak. Hayya 'alas shalah. Dipanggil oleh Allah enggak? Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju sholat, marilah kita menuju kemenangan. Baik, dijak sholat, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Dijak menang, gak kelem, akhirnya kalah terus. Dalam kehidupan ini sering kalah. Hayya 'alal falah itu mari menuju. Siapa sih nyelok? Mu'adzin. Si ngongkon. Si Allah. Allah melewatkan ini. Para muadzin, tukang azan di masjid-masjid, dijak menuju kemenangan, kau tidak mau. Akhirnya hidup dunia akhirat ini kita jadi pihak yang selalu kalah. Ponek ngerti ini, masjid ini kira-kira perlu diambak no pirang tikel mana? Wong sak RW iki nang masjid itu. Ayyalal falak, kerutuk-kerutuk. Koyok ning Madinah karo ning Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing toko itu ditutup apa mboten? Toko ini ditutup mboten? Tambah ditutup, ditutupi kain tok. Net, ditinggal sembahyang. Kira-kira ada dijajal ning kene ya, Bu? Lha ning kene, ono hayal sholat, hayal falah. Sing masak terus ada yang tak tangkoi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Pak. Iku nang masjid panggilan menang. Lha nopo kula niki marung pas akeh sing tuku, Pak. Pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari ngono akeh sing tuku. Tumeka ta sampean ninggal. Tapi sebetulnya kemenangan sejati dunia akhirat itu kita tinggalkan itu. Sing nyambut gaya mau laptop, mau meeting jam luru, saiki turu rada, waktu deadline durung mari. Terus. Salat e, sik sik sik. Sik. Salat sik. Iya. Dan lagi kita tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa, Pak? Tanggal 30 Juli. Hmm? 31 kan 10 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Ini kan gak ada haji di Indonesia ini. Iya kan? Hari gini gak pengen ngaji ngulo. 10 tahun sebelumnya ini. Pray Pak Yono. Pokoknya hari gini kulo pun teng Mekah. Sudah 10 tahun. Tahun ini saya dalam keadaan susah bulan ini. Ya karena membayangkan hari-hari saya hari begini ini di Mekah. Setiap tahun haji. Wah, kenapa Pak? Masalahnya kulo bebek. Sing penting haji bentahun itu gratis, gak ada yang bayar. Leres nomboten. Karena apa? Barokah ilmu. Krono wong haji nang Mekah Medina gak wani budal dewi. Ayo sampe wani budal dewi. Ya, kumpul wong sak pirang-pirang atus. Ya, kumpul no gorene tak ternoni. Sampe gak ngerti ngomong, gak ngerti ibadah, fikih haji dan segala. Ya. Nah, itu kula bagian yang terangkan, ya kan? Haji kula niku haji yang berangkatnya setiap tahun itu orang daftar tahun ini berangkat. Halalan thayyiban visanya itu visa haji resmi, namanya haji furoda, haji mandiri, tidak mengikuti kementerian agama. Plus. Mau plus mesti piro. Wis, cedak rego yo. Cedak rego. Jadi yang ngaji itu banyak pejabat sama pengusaha, orang biasanya hanya 10%, biasanya mari oleh landasan. Mari oleh landasan. Itu haji itu yang rata-rata setiap tahun saya dapat 200 jamaah. Nah, seperti itu besok tanggal 9 Zulhijjah, puasa. Karena itu hari Arafah. Kenapa kok puasa? Sampai harus tahu ilmunya. Kalau Lailatul Qadar bulan Ramadan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat yang turun ke bumi dari langit memenuhi bumi dipimpin oleh ar-ruh malaikat Jibril. Niku Lailatul Qadar. Tapi kalau Arafah tanggal 9 yang turun bukan malaikat. Allah wa malaikatihi turun ke bumi. Kemana? Melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Yang ghabran wa zaksan, berdebu, dekil, pirang-pirang dino turun. Atus, leres nomot boten, Pak. Nggih, sing haji, pun haji. Pirang-pirang dino turun, lecek bau, iya kan? Ya Allah, lihat malaikat, unzur ala ibadi, lihatlah hambaku itu, wahai malaikat. Yang ghabran wa zaksan, lecek debu, iya. Seperti itu, apa saja yang mereka minta, aku kabulkan mereka. Nah, kalau Lailatul Qadar yang turun malah, tapi kalau tanggal 9 yang turun Allah dan para nyonian di kira-kira. Nyonian mana? Hari Arafah. Makanya jenengan ikhtiari, ya. Pokoknya haji itu wajibnya sekali, nggih, wajibnya sekali. Kapan Allah bawa saya, bawa kami untuk wukuf di Arafah, karena itu tempat yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu hari dalam satu tahun, tanggal 9 Zulhijjah. Wes sampean nangis ini kok njaluk apa? Wes, gak atik wes mau njaluk nggih basa Arab gak usah. Kulo nek teng Mekah Medina niku wis prei bahasa Arab. Nek ngomong tok ngomong karo wong Arab nggih bahasa Arab percakapan, tapi kalau berdoa kepada Allah ya wis gak ada Arab-Arab sesuai. Ya. Lagian leren milihi, nek cara Jawa gampang. Mari tawaf diwaca dungane set jagok ya Allah. Tawaf niku donga kula lan panjenengan sedaya ngamini malaikat. Malaikat yang ikut bertawaf. Donga kula, duwe ya Allah, duwe. Duwe ya Allah. Duwe sing akeh ya Allah, duwe sing akeh. Loh, wallahi Pak, ini doa yang simpel. Karena malaikat yang mengamini ketika kita ngomong seperti itu. Ya, amin. Awak dhewe njaluk duwe iku elek apa apik? Bagus kan? Supaya bisa bikin pondok, supaya bisa bikin sekolahan, supaya bisa bantu orang tua, teman dan lain sebagainya. Iya, ngoten ta. Yo njaluk arek aneh. Nah, seperti itu mari ngono ketok kene kan humus duwe ya Allah. Wong Arab sebelahku langsung amin. Amin. Amin. Padahal gak ngerti sing dijaluk apa. Loh, sama orang Bangladesh niku nggih bahasa Arab Bengali. Nek sampean ngerti bahasa ya Allah, ya Allah wong Bangladesh iki. Nek ngomong gak bisa cetok lamnya. Ya Allah, ya Allah. Iya. Suhul mapi ya Allah, suhul mapi. Kadhe gawean ya Allah, gak kerja. Urma mapi ya Allah. Bojo ya gak duwe ya Allah. Pulus mapi ya Allah, duit ya gaul gak duwe. Kep ya Allah. Ya apa itu ya Allah? Ya, loh, dungu ini biasa sebetulnya. Nah, kita ini ya sok-sok ya dungu itu formate pokoknya njaluk sing arep. Pokoknya wong luwih ngaji, wong umroh itu stres. Stres itu nek oleh buku manasik. Isine dungu sak munake. Tolak wali, kalau sing apal. Iki ya apa? Iki ya apa? Iki ya apa? Stres. Gak usah. Sing penting di sana gerakannya bener, dungunya terserah gitu kan. Kalau saya sikapi ambil tengah. Doa yang di buku manasik itu saya baca, ditirukan oleh jamaah. Setelah itu sisa masih banyak. Kalau sa'i kalau mau tahu nih, ngedungone pendek dulu. Gagal gitu. Sisai mariku. Wah saya undung bareng-bareng, ya kan? Cara Jawa ya. Begitu, ya. Itu kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, yang harus kita lakukan. Cinta harus cerdas dengan sholat di sini sampean jamaah hitungannya tetap satu kali jamaah derajatnya dibandingkan sholat di rumah 27 bandingno sholat jamaah Masjidil Haram 1-1 maghrib lawan maghrib foto jamaah masjid ini dan Masjidil Haram bedane nek ndek kene pisan ndek kono pisan Masjidil Haram pisan podo karo ndek kene 1000. Ini cara kita mengais kebaikan-kebaikan secara ubudiyah. Masya Allah, sampean umroh 4 hari 4 malam 5 hari di Mekah jamaah terus Pak. Gak tahu leren 5 waktu. Kalau hitungan-hitungannya sama dengan jenengan punya celengan stok sholat jamaah kalau dilakukan di tanah air di Masjid Tuhan 318 tahun. Pinten? Pinten? Umroh sekali dulu 4 hari itu kita tidak pernah tidak sholat jamaah di Masjidil Haram. Ini ngomongnya Masjidil Haram toh, belum Masjid Nabawi. Masya Allah, ya kan? 318 tahun mulai umroh gak ketok di masjid. Lu nah dicacak iku wae jamaah. Nah. Lah apa aku sholat cetokku sih akeh. Gendeng iki jenenge. Iki wong mulai umroh gak tambah api tambah gendeng. Seharusnya memotivasi itu, menambah terus, nambah. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk jadi orang baik, jangan sia-siakan. Ketika Allah kirim kita kebaikan, segera tangkap, segera ambil. Walaupun kecil, walaupun kamu memberi separuh biji kurma, separuh kurma, buah kurma itu digambarkan dalam hadis itu begitu. Iya kan? Lalu kan hanya berikan separuh dari buah kurma. Dan yang paling gampang itu adalah senyum. Senyum itu ibadah. Sampai nek sumringah senyum, melaku semesa, mesemijen. Okonong, ronomesa. Maksudnya senyum itu kalau ketemu orang. Masya Allah, saya itu, saya ya, teman-teman saya dari luar negeri itu banyak. Karena dulu saya sekolah di Amerika. Kalian sekolah di Amerika, teman-teman saya. Kayaknya kalau bukan kesimpulan ya, kayaknya wong bule itu ya, lebih ketimurannya itu lebih daripada wong Indonesia. Ya. Nengono panggil moring, moring, hoyu, fine. Fine. Dijawab. Neng kene, gua pasar sama. Assalamualaikum. Bener li isam ya? Lerus no ngoten. Lu. Ya Allah, nah inilah yang harus kita tata ulang. Mulai dari rumah kebaikan, singkat tepak, kak tepak, sandal, kak tepak. Makanya jenengan nek teng pondok, sandal iku ngadepe mrene apa mrono? Ayo saya kasih kebaikan di masjid. Iya. Iki sandal wong jamaah maghrib, isya, subuh, nek teko iku mesti kan enggak ngerti. Yok, cak. Enggak. Iku marono sampean toto debno mrene. Supaya apa? Engko nek golek jengmu nek enak. Dan kula termasuk biyen cilik embedhi gara-gara sandal. Itu cerita sandal. Kula cilik kula, mbah kula mulang ngeten iki. Ya, sing ngaji kata. Teng langgar iki. Sandale tak kumpul dadi sak gunung. Kak tak tonton dadi sak gunung. Masyaallah, itu nek kula eling-eling ya Allah. Kok nakal ngene cilik biyen yo. Tapi Allah kemudian belok karena inilah. Semuanya Allah. Kalau tidak didawai orang tua saya, tidak didawai oleh kakek saya, kemudian tidak didawai, dakwai oleh guru-guru saya, yang banyak guru saya, maka sulit bagi kita untuk bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Makanya di sini dikatakan, ad-da'wata, dilalada alal khair. Dakwah itu menunjukkan kebaikan. Nggih, jenengan mulai dari rumah kebaikan. Bu, jenengan nek bapak itu kondur ngenteni njaluk kopi kok kadek njaluk terus wis kopi ini metu. Elmune nek bapak itu biasanya duduk itu biasanya butuh kopi. Gak atik ngomong, tiba-tiba kopi metu teko pawon. Orang yang menyediakan seperti itu, istri membahagiakan suaminya seperti itu, sama dengan menghatamkan 100 kali khatam Al-Quran. Pona bu, ojo atik ngenteni, mah kopi. Marek mencucu, nang pawon, nguripno, kompor, ngomel mana? Opa, kopi kan belenger tak ngombe kopi digekno tapi mbek meh kalau kajaran tadi nih paham ya jadinya kumpang gampang di rumah itu kita ngais kebaikan itu mudah. Makanya rumah tangga itu dikatakan oleh Rasulullah separuh dari agama atau syariat agama ini sudah dilakukan ketika orang itu melaksanakan separuh syariat. Kan betul ya? Betul ya? Artinya rumah tangga itu sampean wis dipersekoti surga 50%. Paham ya? Tapi kenapa rumah tangga kok gak kabeh? Nah, masalahnya isinya gak bagus. Isinya kan gak mendukung. Sebetulnya itu sudah poin bahwa kita berumah tangga itu Allah berikan surga yang dinempatkan di dunia ini separuhnya. Separuhnya 50%-nya tinggal nanti kita masuki di akhirat. Ngoten lho maksudnya. Nggak no kopi ganjaran ini gede. Bapak muling, oh, Masya Allah, Bu. Tidak-tidak Bu ya. Di mana ya? Nyai Khadijah niku, Bu. Tidak ada, Bu. Nyai Khadijah niku, nek Kanjeng Nabi, rawu. Niku klambi, ini mabik di dangun yang ngarepe lawang. Usadus wangi, Rasulullah kemudian tangannya diblak. Marhaban ya Habibi, selamat datang suamiku. Ngono. Ya. Mending sampai ganti sih ngomapi dalam dunia bapak nampak nyambut guys. Selamat datang suami. Langsung bapak langsung mendelik ini. Mulai kapan mau saya peling? Loh gak biasa soalnya. Tapi ini tuntunan. Terus mantan-mantan dituntun. Subhanallah. Inilah Rasulullah dengan Nyai Khadijah binti Khuwailid. Dilepaskan kancingnya, bajunya, gamisnya Rasulullah itu dilepaskan oleh Nyai Khadijah. Saya mentiru. Iya kan? Dene Pak, tak utak nok lambi. Bendeli imane. Tuwek kakek macam kau sangen. Ya. Dituntun ke tempat mandi. Didusi kanjeng Nabi. Makanya banyak hadis kenapa Rasulullah mandi bersama istrinya dalam satu mandian. Banyak. Karena disitulah luar biasa pahala yang dari Allah yang Allah sediakan untuk keluarga yang seperti itu. Makanya kalau enggak mulai dari rumah ngomongin kebaikan, nonsen. Kalau orang itu sudah ditata oleh Allah di rumahnya bahagia, rumahnya jadi orang baik, di luar itu akan jadi mudah jadi orang baik. Mohon. Nggih, mudah-mudahan ini mengingatkan panjenengan nggih. Jenengan mulai dari rumah yang kecil-kecil aja gitu. Yang kecil-kecil. Jangan kemudian rumah itu dibiarkan rusak. Bahkan orang banyak mengadakan suasana rumah di Kak Beto karena rokok. Akhirnya gak kerasan. Akhirnya gak kerasan. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala abibika khairil khalqi kul mimin wal habib kulladhi surja syafa'atu li kulli awwalin al awwali muqtasami ya rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arrahimin ya arhamar rahimin farij'alal muslimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ilman nafi'ah ya Allah ilman nafi'ah ya Allah wa amalan salihan mutakabbala ya Allah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban ya Allah. اللهم ربنا يا إلهنا رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين يا ربنا يا إلهنا قد أتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث وفهمنا في علمك اللدني يا الله وأسهمنا في عبادك الصالحين والأبدان والصديقين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.